dan terpaku, mengerti akan hadirnya cinta terindah saat kau peluk mesra tubuhku. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakinkan.